Kemudian di sini juga ada pertanyaan, apa termasuk judi kalau niat membeli produk minuman atau makanan untuk mendapatkan hadiah tertentu yang berada di bungkusan tersebut? Judi itu kalau ada di sana spekulasi. Kalau ada spekulasi, bisa dapat, bisa tidak. Kemudian dia mengeluarkan harta untuk spekulasi tadi, sehingga bisa jadi dia rugi. Nah, ini judi. Maka seorang kalau membeli sesuatu, ya, dan semata-mata hanya untuk mendapatkan hadiah saja, dan dia tidak butuh dengan sesuatu yang dia beli, yang dia butuhkan dapat hadiahnya, yang dia beli dia buang, misalnya yang dia beli dia tidak butuh, yang seperti ini masuk ke dalam judi. Kalau semata-mata hanya ingin hadiahnya saja, ya maka seorang ketika membeli, ya belilah sesuai dengan kebutuhan, jangan kemudian tertipu dengan iming-iming dengan apa, untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kalau caranya dengan judi, kalau yang kita lakukan dengan judi, maka itu akan menjadi harta yang tidak barokah. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab.